luar biasa ya semangatnya. Ada Suketeki buat semuanya. Lagunya ada Suketeki. Oh, Sally selalu ditunggu buat fan-fannya. Oke, terima kasih. Oh, Sally lovers. Oh, Sally mania.